Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala qultu qad kharraja al-Bukhari fi sahihihi haditha jama'atin laisa lahum ghairu rawin wahid minhum Mirdasun al-Aslami lam yarwi anhu ghairu Qais ibn Abi Hazim wa kadhalika kharraja Muslim haditha qaumin la rawiya lahum ghairu wahid minhum Rabi'atu ibn Ka'bin al-Aslami lam yarwi anhu ghairu Abi Salamah ibni Abdurrahman wa dhalika minhuma masirun ila anna rawiya qad yakhruju an kaunihi majhulan mardudan bi riwayati wahidin anhu wal khilafu fi dhalik muttajihun nahwa tijahil khilafil ma'rufi fil iktifai bi wahidin fi ta'dili ala ma qaddamnahu wallahu a'lam. Naam. Kata Ibnu Salah rahimahullah Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya mengeluarkan riwayat jamaah, artinya banyak rawi. Yang jamaah ini tidak ada untuk mereka selain satu rawi. Artinya yang punya riwayat dari dia itu cuma satu orang. Itu kan definisi daripada majhul ain, ya kan? Contohnya siapa? Contohnya Mirdas al-Aslami. Tidak ada yang meriwayatkan dari dia selain Qais bin Abi Hazim. Jadi rijalnya Bukhari adalah Qais bin Abi Hazim an Mirdas. Jelas. Begitu. Sayyid Mirdas dengan bikasri awalihi wa sukuni ra. Awalnya dikasrah, ra-nya disukun. Kemudian Qais bin Abi Hazim qala al-Mizzi fi tahdhib al-kamal rawa anhu Ziyad ibn Alaqah wa Qais bin Abi Hazim. Wa tabi'ahu alayhi Az-Zarkashi fi nukadihi wal-Bunqini fi mahasini وابن ملقن في المقنع وتعقبه الحافظ العراقي في التقرير والإيضاح بأن قال أصواب ما قاله ابن صلاح فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة هو مرداس بن عروة صحابي آخر لا أعلم بين من صنف في الصحابة في ذلك اختلافا. Nah, Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal punya berita yang lainnya. Yang meriwayatkan dari dia, dari Mirdas al-Aslami, itu dua orang, Ziyad bin Alaqah atau mungkin Ilaqah dan Qais bin Abi Hazim. Baik. Perkataan Al-Mizzi ini diikuti oleh Az-Zarkashi dalam nukatnya, juga Al-Bulqin dalam mahasinnya, mahasin istilah, dan juga Ibn Mulaqin dalam Al-Mu'min. Tetapi Al-Hafidh Al-Iraqi mengomentari apa yang dikatakan oleh Al-Mizzi ini dalam At-Taqid wal-Iyubah. Beliau mengatakan yang benar yang dikatakan oleh Ibn Salah, bahwa yang merekan dari Mirdas Al-Aslam itu hanya satu saja, ini Qais bin Abi Hazim. Tayib, karena yang meriwayatkan dari dia Ziyad bin Alaqah itu atau bin Alaqah itu Mirdas yang lain, namanya Mirdas bin Ruwah. Tayib. Kemudian kata pentahqiq wa hadithul wahid indal al-wahid indal Bukhari. Hadisnya dia ini dalam Sahih Bukhari cuma ada satu. Walafdhu lafadznya itu yadhhabu salihuna al-awwal fal-awwal wa yabqa hufalah ka hufalati sya'ir aw at-tamr la yubalihim Allah bala. Qala Abu Abdullah al-Bukhari yuqal hufalah wa husalah wa rawahu mawqufan an Mirdas wa mimman jazama bi tafarrud Qais بالرواية عن مرداس الأسلمي الأزدي في fil makhzun wa Darqutni fil ilzamat wal Hazimi fi syurutil a'immatil khamsah wa ghairihi wa ghairuhum. Nah, ini contoh ya. Kemudian kata Ibnu Sina rahimahullah, juga Imam Muslim dalam sahihnya mengeluarkan hadis sekelompok orang yang tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Contohnya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Naam. Tidak ada yang meriwayatkan dari dia selain Abi Salamah bin Abdurrahman. Nah, perkataan Ibnu Sina ini dikomentari oleh pentahkiknya, bal rawa anhu aydan Hamzalah ibnu Ali al-Aslami wa Abu Imran al-Jauni wa Nu'aim ibnu Abdullah al-Mujmir. Berarti berapa orang? 1, 2, 3 4 berarti ya, selain Abu Salamah bin Abdurrahman, yaitu Hamzah bin Ali al-Aslami, Abu Imran al-Jauni, Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir. Tayyib. Wa hadithuhu min riwayati Abi Salamah inda Muslim wa ghairi. Hadisnya dia dari riwayat Abi Salamah, itu ada pada riwayat Muslim dan yang lainnya. Wa riwayatu Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir anhu inda Ahmad. Sedangkan riwayat bin Nu'ay bin Abdullah al-Mujmir darinya, itu ada riwayat Imam Ahmad. Wa riwayatu Abi Imran al-Jauni anhu inda Ahmad ayat. Nah, jadi yang di Sahih Muslim memang cuma riwayatnya Abi Salamah bin Abdurrahman saja ya. Nah, tapi sebetulnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam ini yang merupakan dajinya enggak cuma ini. Yang di Sahih Muslim memang ini. Tapi di Musnad Imam Ahmad ada rawi yang lainnya, yaitu Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir dan juga Abu Imran al-Jauni. Tayyib. Kemudian Ibnu Sina rahimahullah katakan, wa dzalika minhumā, apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini, masirun ila anna rawi, itu menjadikan apa kesimpulannya, bahwa seorang rawi qad yakhruju an kaunihi majhulan madluda, dia bisa keluar dari keadaannya majhul madlud bi riwayati wahidin anhu, dengan hanya satu rawi yang meriwayatkan dari dia. Nah, itu kesimpulannya ya, dari yang diperbuat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala Az-Zarkashi, Az-Zarkashi mengatakan, wa ma qalahu min bina'i dhalika ala hadha qad yantani', apa yang dikatakan oleh Ibnu Salah membangun itu, perkataannya itu di atas apa yang dia dapat ini, itu tidak bisa diterima juga. Bali zahir, tapi yang zahir, annahu min huma masirun ila anna rawi ma'rufun min ghairi hadhihi riwayah aw annahu ihtafat bihi qara'in iqtadat dhalik. Justru yang zahir itu dari perbuatan Imam Bukhari Muslim ini menjadikan apa, seorang rawi itu jadi ma'ruf dari selain riwayat ini, atau ada qarina-qarina yang menguatkan dia apa, menjadi orang yang ma'ruf. Wa hadha huwal alyaq bil ihtiyati minhuma, itu yang lebih layak ya. Kenapa dikenal Al-Bukhari dan Muslim itu orang yang apa, sangat selektif dalam membawakan riwayat, khususnya dalam sahih mereka ya. Nah, la siyama an tariqil Bukhari, lebih-lebih yang dari jalan Al-Bukhari, fa innahu salakal ahwat wat tasydid, karena Imam Bukhari itu metodenya di sahihnya itu lebih selektif lagi, lebih ketat lagi daripada Imam Muslim. Wa fi ma qala al-musannif munafatun li tariqatihi, apa yang dikatakan oleh penulis itu menafikan tariqah Imam Bukhari tadi. Wa qala Abu Abbas al-Qurtubi at-tahqiq annahu mata 'urifat 'adalatu rajul qubila khabaru sawa'un rawa 'anhu wahid am akthar wa 'ala hadha kana al-hal fi al-'asr al-awwal min as-sahaba wa tabi'in ila an tanatta' al-muhaddithun. Masyaallah. Abu Abbas Al-Qurtubi mengatakan yang benar, kapan saja adalah seorang rajul itu diketahui, maka sudah diterima riwayatnya. Sama saja yang meriwayatkan dari dia satu orang atau lebih. Yang penting dikenal adalahnya. Tayyib. Seperti ini di zaman awal sahabat dan tabi'in. Sampai akhirnya para muhadithin apa? Tanopak. Ini terlalu ketat. Dulu di masa awal tidak seketat itu. Naqalahu Ibnu Mulaqin fil Muqni. Perkataan Abu Abbas Al-Qurtubi itu dinukil oleh Ibnu Mulaqin dalam Al-Muqni. Wa qad i'tarada al-Imam an-Nawawi 'ala Ibnu Salah fi raddihi 'ala al-Khatib wa tamthilihi bi Mirdas wa Rabi'ah al-Aslamiyyain fi kauni shaykhain akhraja li riwadin lam yaru anhum illa ra'in wahid. Imam Nawawi rahimahullah membantah ya. Atau menyanggah Ibnu Salah dalam bantahan Ibnu Salah kepada Al-Khatib, dan juga contoh yang dibuatkan oleh Ibnu Salah dengan menampilkan Rawi Mirdas dan Rabi'ah Al-Aslamiyyain ini untuk menyimpulkan bahwasanya Al-Bukhari Muslim mengeluarkan rawi-rawi yang tidak ada yang memberikan dari dia kecuali satu rawi dalam sahih mereka berdua. Faqala Imam Nawawi katakan as-shawab ma dzakara al-Khatib. Yang betul adalah yang dikatakan oleh Al-Khatib. Fa huwa lam yaqulhu an ijtihad, dan dia tidak katakan itu dari ijtihadnya. Bal naqalahu an ahli al-hadis. Tetapi perkataan Al-Khatib itu menukil dari ahlul hadis. Warad asy-syekhu alaihi bima dzakarahu aw warad asy-syekhi alaihi bima dzakarahu ajab. Dan penolakan Ibnu Salah atas Al-Khatib dengan apa yang dia sebut itu aneh. Fa inna Mirdasan wa Rabi'ah sahabiyain, sahabiyan ma'ruf. Karena Mirdas dan Rabi'ah itu kan sahabi, dua sahabi yang dikenal. Artinya bagaimana kamu katakan maju lain? Itu sahabi. Ya kan? Itu dalam kitab Al-Irsyad Imam Nawawi. Al-Irsyad ini buku mustalahnya Imam Nawawi yang lebih luas daripada At-Taqrib wa At-Taysir. Itu dua-dua kitab Imam Nawawi ngambilnya dari buku ini, Ibnu Salah. Jadi dia bahas bukunya Ibnu Salah ini, dihasilkanlah dua buku itu. At-Taqrib wa At-Taysir itu yang sangat ringkas. Itu yang disyarah oleh Asyuti Tadribur Rawi. Al-Irsyad ini yang besar, ya, mungkin lebih dari buku ini, lebih luas. Tapi asalnya buku ini itu salah. Bagus itu, anak pernah baca. Warad al-Hafidh al-Iraqi i'tirad an-Nawawi. Gak selesai nih, dikira selesai. Ternyata sanggahan an-Nawawi itu ditolak lagi oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Faqal, beliau mengatakan kalamul musannif fi anna as-suhbah hal thabatat bi riwayat wahid anhu am la budda min itsnain khilaf bain al-ilm. Perkataan Ibnu Salah ini adalah dalam masalah kesimpulan dia sahabi itu apakah berlaku dengan satu rawi yang meriwayatkan dari dia atau harus dua rawi untuk dikatakan dia sahabi. Itu masalah yang kata beliau ada khilaf di kalangan ulama. Wal haq annahu in kana ma'rufan bi dzikrihi fil ghazawat aw fi man wufida min as-sahaba aw nahwi dzalik fa innahu thabata as-suhbatu. Yang benar kata beliau, kalau rawi tadi atau orang tadi dikenal, disebut dalam sejarah peperangan gitu ya, atau termasuk dari kalangan utusan yang di kalangan sahabat atau yang semisalnya, maka dari situ tetap suhbahnya. Wa illam yaru anhu illa wahid, walaupun tidak ada yang menyebutkan dari kecuali satu orang, tapi dia ma'ruf dalam sejarah. Wala syakka anna Mirdasan min ashabi syajarah. Nah, di sini tidak diragukan bahwa Mirdas itu min ashab asyajarah yang ikut baiatul ridwan. Wa Rabi'ah min ahli suffah, sedangkan Rabi'ah ini Al-Sufah dikenal dalam sejarah. fala yadhurruhuma infiradu rawin an wahid an kulli minhum, sehingga tidak membahayakan mereka bersendirinya satu rawi dari masing-masingnya. Pentahi mengatakan wa hadha yanqudu kalam al-Baihaqi fi risalatihi ila Abi Muhammad al-Juwayni walidi Imam al-Haramain idh arada kalaman munaqidan lilwaqi alladhi bayyanahu fi haqqi haqqi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahum yustathnauna mimman syurita tasniyatur syaratain tasniyatur rawi hatta yukhraju an hadil jahala. Ini yang dikatakan oleh Al-Iraqi ini membatalkan kalamnya Al-Baihaqi dalam risalah, ya, surat yang dia tujukan kepada Abu Muhammad Al-Juwayni. Abu Muhammad Al-Juwayni ayahnya Imamul Haramain yang punya Al-Waraqat dan yang lainnya dari kutub-kutub usul, ya. Karena apa? Dia bawakan perkataan yang membatalkan waqi, ya, kenyataan yang kami terangkan, ya, yang sudah kami terangkan tentang hak sahabat Rasulullah SAW. Bahwasanya mereka dikecualikan dari orang yang mensyaratkan dua, ya, rawi yang meriwayatkan dari dia untuk keluar dari jahal. Paham? Itu di bawah tabaqat sahabi pembahasan itu. Kalau sahabi tidak masuk. Paham? Faqala, beliau katakan alladhi 'indana min madhhab al-imamain al-Bukhari wa Muslim annahuma syarat an yakuna lis-sahabi alladhi yarwi anhu al-hadith rawiyan fa akthar li yakhruj bi dhalika an hadd al-jahala wa hakadha man duna. Yang di sisi kami dari madhab al-Bukhari dan Muslim bahwasanya keduanya mensyaratkan, ya, sahabi yang meriwayatkan hadis darinya itu dua orang atau lebih agar keluar dengan itu dari hukum jahana. Demikian pula yang di bawah sahabi. Berarti dia masukkan sahabi. Thumma in farada ahadur rawiyaini anhum bi hadis wa infarada al-akhar bi hadithin akhar qabilahu. Kemudian kalau dua rawi ini salah satunya bersendirian dalam satu hadis darinya, yang lainnya bersendirian dengan hadis yang lain, maka Bukhari Muslim menerima riwayat rawi ini. Fa innama yatawaqqafani fi riwayati sahabi aw tabi'i la yakunu lahu illa ra'in wahid ka Shaffan bin Asad. Hanya saja Bukhari Muslim itu tawakuf, ya, pada riwayat seorang sahabi atau tabi'i yang tidak ada untuk dia kecuali satu rawi seperti Shaffan bin Asad. Ini naqalahu Az-Zarkashi fi nukatih wa laysa fi matbu'ati risalah, tapi tidak ada dalam matbu'ah risalahnya Al-Baihaqi. Wa hadha alladhi qala Al-Baihaqi akhadahu min syaikhi Al-Hakim, yang dikatakan oleh Al-Baihaqi rahimahullah ini mengambil dari gurunya Al-Hakim. In qala fil madkhal ila al-ikrim, di mana Al-Hakim dalam kitabnya Al-Madkhal ila al-Ikrim berkata al-qismul awal min al-muttafaq alaiha ikhtiyar al-Bukhari wa Muslim wa huwa darajatul ula fi min as-sahih. Macam yang pertama dari muttafaq alaiha, ya, adalah apa yang dipilih oleh Al-Bukhari Muslim. Dan ini derajat yang pertama dalam sahih. Wa mithaluhu alladhi al-hadithul ladhi yarwihi sahabiyyun masyhur bi riwayah an Rasulullah SAW wa lahu rawiyan thiqatan. Contohnya adalah hadis yang sahabi yang masyhur meriwayatkannya dengan riwayat dari Rasulullah SAW dan dia punya dua rawi yang thiqah yang meriwayatkan dari dia. Thumma yarwihi anhu at-tabi'i al-masyhur bi riwayah an as-sahabah wa lahu rawiyan thiqatan. Kemudian meriwayatkan dari sahabi tadi tabi'i yang masyhur dengan riwayat dari sahabah dan dia punya dua rawi yang thiqah. Ila akhir kalami. Wa qad raddahu al-Hafidz Ibnu Thahir al-Maqdisi. Apa yang dikatakan oleh Al-Hakim ini dibantah lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Thahir al-Maqdisi fi Syurutil A'immatis Sittah dalam bukunya syarat-syarat apa? Imam yang 6. Wa ajad al-Hafiz al-Hazimi fi raddi alaihi bi bahthin nafis. Al-Hafiz al-Hazimi bagus dalam bantahannya dengan pembahasan yang sangat berharga. Nah, Anda bisa lihat kitab Syurutul Aimmatil Khamsah. Jadi kesimpulannya adalah riwayatul majhul, riwayat rawi yang majhul itu bermacam-macam jenisnya. Yang pertama adalah majhulul adalah, ya, tidak dikenal adalahnya, sifat adalahnya dari sisi zahir dan batin. Dan ini jumhur ulama mengatakan itu tidak diterima. Yang kedua yaitu alladhi juhilat adalatul batinah, adalah batinah saja yang tidak diketahui. Nah, tapi dia adlun fi zahir. Ini namanya apa? Mastur. Tayyib. Ini ikhtilaf ulama dalam mengambil riwayatnya. Kemudian yang ketiga adalah majhulul ain. Ya, jadi cuma tiga ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah yang lainnya kita sambung lagi di lain kesempatan. Alhamdulillah.